beberapa arti penting kita memiliki akidah yang lurus. Kemudian kita masuk pada perkataan beliau, wa alal aqs, dan sebaliknya kata beliau, min dzalika fal aqidatul fasidah tuhbitu jami'al a'mal. Sebaliknya, apabila akidah yang lurus itu menjadi syarat diterimanya amal, maka akidah yang rusak akan membatalkan seluruh amal. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika lain asyraqta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah aku wahyukan kepada engkau dan kepada orang sebelum engkau, ya Rasulullah, seandainya engkau menyekutukan Allah, niscaya amalmu akan hancur dan benar-benar anda termasuk orang yang rugi. Allah katakan tentang tauhid dan syirik, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana. Ini tauhid. Tidaklah ada seorang rasul pun yang aku utus sebelum engkau, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pasti aku wahyukan kepadanya tentang la ilaha illa ana atau la ilaha illallah. Kalimat ini Allah wahyukan kepada semua para nabi dan para rasul. Sebagaimana pula tentang lawan tauhid yaitu syirik, dan sungguh telah wahyukan kepada engkau dan orang sebelum engkau, yaitu para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai musyrik maka syiriknya itu akan membatalkan amal dan akan menjadikan dia termasuk orang yang rugi. Membatalkan amal kalau syirkun akbar itu amalnya total runtuh tanpa sisa, sehingga amal kebaikannya sebanyak apapun, ibaratnya amal kebaikannya itu sampai ratusan gunung kebaikan atau bahkan lebih, kalau dia musyrik, ya sudah, nasibnya seluruh amal itu akan ludes. Amal itu akan ini hancur. Itu kalau syirkun akbar. Kalau itu syirkun asghar, syirik yang kecil, akan merusak amal yang sedang dia lakukan. Sehingga mau tidak mau, orang yang beramal dan dia ingin amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai amalnya itu ludes, ya harus perhatian dengan tauhid dan syirik. Enggak bisa tidak, harus punya perhatian. Perhatiannya bagaimana? Ya belajar. Ya harus tahu. Dan belajar secara tafsil, belajar secara rinci. Tauhid dan syirik itu mesti dipelajari secara rinci, sehingga tahu apa yang harus dia hindarkan dari kesyirikan, sebagaimana harus tahu apa yang dia wujudkan dalam bentuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalimat lain asyrakta ini khitabnya atau arah pembicaranya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya antum sebaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa bentuk amaliyahnya, muamalahnya, sangat luar biasa, lalu musyrik, maka tidak ada ampun seluruh amalnya akan ludes. Tampak akidah yang rusak. Maka berbahagialah orang yang mereka Allah gerak untuk belajar akidah, memahami akidah, sehingga dia faham rincian. Katakan para pengejar surga dan ampunan Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhu was-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih surga dan meraih ampunan Allah. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Bersegera untuk meraih ampunan dan surga Allah, maka yang pertama kali harus diusahakan adalah dia harus memiliki modal pokok dulu, tauhid. Dia dengan tauhidnya akan mendapatkan, dengan mendapat harapan untuk mendapatkan surga dan ampunan Allah Ta'ala. Kalau seorang bertauhid, maka dipastikan dia akan mendapatkan jannah. Walaupun masuk surganya itu ada yang tanpa hisab, tanpa adab, itu kalau tauhidnya sempurna. Tauhid yang sempurna itu artinya tauhid yang tahqiqnya, yang dia dalam mewujudkan tauhid itu, dia mentaati Allah tanpa syirik, tanpa bid'ah, tanpa maksiat. Seandainya pernah melakukan, dia bertobat kepada Allah, maka dia akan masuk dalam kategori orang yang seperti tidak pernah syirik, tidak pernah yakni melakukan bid'ah, tidak pernah melakukan maksiat. Karena tobatnya akan menghapuskan seluruh masa lalunya. Kalau dia yaitu mati dalam keadaan bertauhid, tetapi dia belum bertobat dari dosa yang dia lakukan, maka dia mendapatkan jaminan surga dengan tauhidnya, tapi terancam dia harus diazab dulu di jahanam dengan dosa yang belum dia taubati. Sehingga masuk surganya harus mampir dulu ke jahanam. Ini dikenal dengan istilah jahanamiyun. Ini mantan-mantan jahanam. Adapun demikian pula kalau dia itu bertauhid, Nabi sampaikan berita gembira dalam hadis Qudsi, ya Ibn Adam, lau ataitani biqrabil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka biqrabil maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya anda datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, tapi anda datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku sama sekali, akan aku berikan kepada kalian ampunan, akan aku datangkan pada kalian ampunan sebesar dosa yang anda bawa. Ini keutamaan kalau dia ini memiliki tauhid. Tapi kalau akidahnya rusak, dia musyrik, terjatuh dalam kesyirikan karena enggak mau belajar, musyrik juga enggak tahu, sehingga berkubang dalam syiriknya itu dianggap hal yang biasa, dianggap adat-adat biasa saja. Tapi karena dia enggak mau belajar, ya dia enggak tahu, maka syiriknya itu Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik itu kalau meninggalnya belum bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah Ta'ala, dosa apapun diampunkan Allah, walaupun dia pernah melakukan perbuatan syirik yang sangat besar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampunkan dosa yang levelnya itu di bawah syirik dan setingkat syirik, yakni kufur. Kufur itu levelnya selevel syirik. Kalau orang dia mati dalam keadaan tidak musyrik dan tidak kafir, ada kemungkinan atau ada harapan dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah taala. Sebagaimana pula dalam ayat Allah, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga, haram. Haram total. Orang yang mereka itu menyekutukan Allah, Allah haramkan total. Dia tidak mendapatkan jannah, baginya neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Kemudian wal aqidatul fasidah, demikian pula akidah yang rusak. Tahturud dam wa tubihul mal alladhi yamlikuhu sahibu tilkal aqidah, demikian pula akidah yang rusak. Orang yang tenggelam dalam syirik dan kekufuran, ini akan bisa menyebabkan halal darahnya. Halal darahnya itu bukan maksudnya sembarangan orang kafir dibunuh. Halal darahnya itu ketika di dalam peperangan. Kalau muslim haram darahnya ditumpahkan. Maka para sahabat, kalau peperangan itu peperangan fitnah, artinya peperangan antar muslimin, mereka berusaha untuk menghindar sejauh-jauhnya, tidak mau terlibat. Khawatir pedangnya membabat atau menumpahkan darah muslimin, dan itu sangat besar perkaranya. La zawalu dunya wa ma fiha ahwanu 'ala Allah min qatril muslim bighairi haq. Aw kama qala. Hancurnya dunia dan seisinya itu masih lebih ringan di sisi Allah Ta'ala dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim tanpa alasan yang benar. Kenapa? Dunia dan seisinya itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Ini untuk dipakai untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Sehingga terbunuhnya seorang muslim itu lebih berharga atau lebih besar perkaranya dibandingkan dengan hancurnya dunia dan seisinya. Orang kafir itu ada beberapa macam. Kafir harbi, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Kafir harbi itu kafir yang statusnya sedang dalam peperangan dengan muslimin. Kafir dhimmi, kafir yang sedang dalam perlindungan pemerintah kaum muslimin. Kafir musta'man yang sedang mendapatkan jaminan keamanan dari negeri muslimin. Kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Satu-satunya yang boleh dibunuh kafir harbi, kafir yang statusnya sedang perang dengan kaum muslimin. Adapun kafir-kafir yang ini enggak boleh sembarangan ditumpahkan darahnya. Sehingga Rasulullah SAW, sehingga Allah tegaskan dalam ayat, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Fitnah maksudnya adalah kesyirikan. Perangilah orang-orang kafir musyrik itu sampai tidak ada syirik. Sehingga peperangan di dalam Islam itu bukan untuk jarah hartanya orang, bukan untuk memperbudak tenaganya orang, tapi peperangan dalam Islam itu li'i'lali kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah, kalimat tauhid, dan meludeskan kalimat syirik, sehingga tidak ada penyekutuan di muka bumi terhadap Allah Subhanahu wa taala yang punya bumi ini. Sehingga syirik ini kejahatan yang paling besar. Kalau manusia memandang bahwasanya zina, kemudian minum khamr, mencuri, korupsi, segala macam kejahatan besar, syirik lebih besar dari itu semuanya. Sehingga perhatian kaum muslimin atau penguasa kaum muslimin di dalam mempertahankan akidah tauhid di atas segala-galanya. Faidang salakul asyur, faidang salakal asur, asrul haram, faidang salakal asrul hurum, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wa khsuruhum wa qutulahum kulla maqsad. Kalau sudah lepas dari bulan-bulan haram, bulan-bulan haram yang empat, apa ya kawan? Bulan haram apa aja? Hah? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Ini adalah bulan-bulan haram. Kalau lepas dari Ashurul Hurum, bulan-bulan haram ini, maka peranglah musyrikin. Dimanapun kamu dapatkan mereka, tangkaplah, kepunglah, intailah. Ini adalah perintah Allah Ta'ala. Dalam rangka untuk menjadikan kalimat Allah itu adalah kalimat tunggal manusianya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, akidah yang rusak ini akan bisa menjadikan sebab halalnya darah seseorang dalam kondisi kayak ini peperangan. Kemudian wabittali fal aqidatu salimah laha atharun thayyibah fil qulub wasuluk al istima' wa nizam al umrani. Sebagaimana akidah yang selamat, akidah yang benar, yaitu akidah tauhid, orang yang mereka punya akidah yang lurus, bertauhid, akidah yang genah, itu dampak-dampak memiliki dampak-dampak yang baik, baik kepada hati manusia, kepada perilaku dalam bermasyarakat maupun di dalam ini kehidupan secara umum di alam semesta ini. Orang yang akidahnya bersih dari syirik itu hidupnya paling tenang, paling tentrem, paling bening, paling bersih. Ini orang mereka akidahnya lurus. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hatinya bersandar total. Ini yang akan menjadi modal ketenangan dalam hidup manusia. Kalau dia beramal, maka amalnya itu benar-benar kebaikannya itu murni, karena dia hanya berharap apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Kalau dia masih punya harapan-harapan kepada makhluk, itu ada kekurangan di dalam akidahnya. Sehingga orang punya akidah yang bagus ini, maka akan berdampak sekali dalam hati manusia. Kaitannya dengan Allah, dia akan tutul ikhlas dalam beramal. Dia akan memurnikan amalnya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan manusia, hatinya betul-betul tidak menginginkan keburukan untuk manusia. Hatinya akan menjadi bersih sebersih-bersihnya, termasuk diantaranya, dia tidak akan bercokol dalam hatinya ghil, kedengkian-kedengkian, kebencian-kebencian. Itu kalau akidahnya semakin sempurna. Adapun kalau hati kita masih menyimpan berbagai macam kotoran-kotoran hati, kepada Allah juga agamanya, amalnya mawut-mawut, susah ikhlasnya, kemudian dengan para hamba Allah juga masih menyimpan kebencian-kebencian, kedengkian, dendam, segala macam, ini karena dampak ada kekurangan dalam akidah dia. Ada kotoran-kotoran di dalam akidah dia, sehingga akan berdampak ke dalam hati manusia. Sebagaimana syarat masuk surga itu dia punya akidah tauhid yang benar, dan ketika ahlul jannah akan masuk surga itu, Allah mengadakan kisos di jembatan Qantarah, kisos antar penghuni, antar calon penghuni ahlul jannah, sampai hatinya bersih sebersih-bersihnya seperti satu hati, sehingga di dalam surga itu la yasma'u fiha lahwan wala ta'thiman illa qila salaman salaman, sehingga dia di dalam surga itu enggak dengar perkataan-perkataan sia-sia apalagi dosa. Yang dia dengar adalah perkataan yang salaman-salaman yang bersih dari semua kotoran-kotoran. Ucapan-ucapan yang ngenakkan, yang bersih, yang bening, enggak ada keruh dan enggak ada keruh kotorannya, enggak ada. Sebagaimana ahlul jannah itu seperti itu, di dunia ini ahli tauhid itu kondisi hatinya kalau dia menuju tauhid yang ideal akan seperti itu juga. Sehingga hati yang bersih itu sangat tinggi nilainya untuk menjadi calon penduduk surga. Nabi pernah di hadapan para sahabat di masjid, tahu-tahu Nabi katakan akan datang rajulun min ahli jannah, akan masuk atau akan ini masuk rajulun min ahli jannah, orang yang menjadi ahli jannah, yang masuk si fulan dalam keadaan yang kering sandal dan jenggotnya kotos-kotos air. Terus besoknya lagi Nabi mengatakan gitu, yang muncul si fulan lagi. Besoknya lagi, 3 hari berturut-turut Nabi katakan gitu, yang muncul si fulan lagi. Sampai Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran berat, apa sih amalannya si fulan ini kok dikatakan Nabi ahlul jannah. Singkat cerita, pengin ini nginep untuk nyelidiki, pengin tahu apa keistimewaan amalan orang ini. Ternyata setelah dia nginep hari pertama, kedua, ketiga itu dilihat semuanya enggak ada yang istimewa amalan zahirnya. Salat malam juga enggak ada yang dilihat istimewa, enggak ada. Sehingga ketika mau pulang, Abdullah bin Amr bin Al-As dia tanyakan, apa sih sebetulnya amal apa yang kamu lakukan kok sampai Nabi mengatakan ini anda ini ahlul jannah, kama taro, seperti yang kamu lihat, enggak ada yang istimewa. Sehingga ketika sudah putus asa, udahlah enggak ada yang bisa dikorek lagi, dia pengen pulang, pamit. Lalu dipanggil lagi, kalau amalanku seperti yang kamu lihat, tapi saya tidak pernah ada kedengkian kepada seorang muslim pun dalam nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Oh, ini yang anda telah sampai pada derajatnya yang aku belum sampai ke situ. Titik fokusnya adalah bersihnya hati dari kotoran-kotoran hati, diantaranya kedengkian. Untuk memiliki hati seperti ini susah, di dunia ini sangat susah sekali. Sehingga hati yang seperti ini hanya akan terwujud dari dampak orang yang mereka betul-betul mentauhidkan Allah dengan ini baik. Kemudian sebagaimana akidah tauhid, yang akidah yang lurus, yang selamat itu memiliki dampak yang baik bagi hati dan perilaku dalam bermasyarakat, fahunaka fariqani kullu minhuma bana masjidan fi ahdi Nabi sallam. Maka di sana juga ada dua kelompok yang masing-masing itu membangun masjid. Amalan zahirnya itu membangun masjid. Ya bagus, bangun masjid. Amalan zahirnya adalah bangun masjid. Fariqun bana masjidahu biniyatin salihatin wa aqidatin khalisatin lillah azza wajal. Satu kelompok membangun masjid dengan niat yang bagus, akidahnya bersih, murni, lurus, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an yang membangun Masjid Quba. Masjid yang usisa ala taqwa, yang dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masjid ini bangun dengan akidah yang lurus, akidah yang bagus, dengan niat yang bagus sebagai bentuk takarupan ilallah Ini Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Wa fariqun bana masjidahu lihat fi sayyi lihat fin sayyin wa aqidatin fasidatin. Sedangkan yang satu kelompok lagi membangun masjid dengan tujuan yang buruk dan dibangun di atas dasar akidah yang rusak. Itu orang-orang munafik yang bekerja sama dengan Abu Amir Al-Fasiq. Jadi Abu Amir Al-Fasiq ini dulunya tinggal di Madinah, tokoh yang ditokohkan di Madinah. Ketika kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kegeser, ketokohannya kegeser. Para sahabat Ansor kemudian semuanya berkiblat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah sangat dendamnya Abu Amir Al-Fasiq ini sehingga dia menghasut orang-orang Quraisy bergabung dengan musyrikin Quraisy untuk membinasakan Nabi. Kemudian dia di Syam juga kirim surat kepada orang munafik yang masih di Madinah untuk membangun benteng yang bisa dipakai untuk nanti membuat makar tipu daya kepada Nabi dan para sahabat. Maka orang-orang munafik ini akhirnya membangun dalam bentuk masjid. Masjid. Sehingga bangunan masjid ini dibangun di atas niat yang buruk dan akidah yang rusak. Mereka juga datang kepada Nabi untuk sholat di dalam masjid, untuk sholat di masjid itu. Kalau sekarang bentuknya ya dianggap sebagai peresmian. Waktu itu Nabi sedang siap-siap untuk berangkat ke perang Tabuk. Sehingga ada kesibukan, nanti ajalah kalau udah mau perang pulang, kalau udah pulang dari perang Tabuk. Ketika Rasulullah SAW sudah hampir dekat ke Madinah setelah kepulangan dari Tabuk, turun ayat yang memberitakan tentang yakni keaslian masjid yang dibangun orang-orang munafik tersebut. Fa'amarallahu nabiyahu ayusalliya fil masjid alladhi usisa ala taqwa wa nahahu ayusalliya fil masjid alladhi usisa ala al-kufri wal maqasid asayyah. Maka Allah pun memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Ini masjid Quba. Dan membangun dan melarang sholat di masjid yang ditegakkan di atas kekufuran dan tujuan-tujuan yang buruk. Ini Allah cantumkan di dalam surat Al-A'taubah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ini, walladzina taqatu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsatan liman haraballaha wa rasulah min qablu wa yahlifanna in aratna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadhibun la taqum fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awali yawmin ahakku antakuma fihi rijalun yuhibbuna ayata taharu wallahu yuhibbul mutatahirin afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafajur finharin fanharabi finari janam wallahu layatil qawmat zalimin. Allah katakan, dan orang-orang yang mereka membangun masjid diraran, masjid yang dibangun dalam rangka untuk menimbulkan madharat, menimbulkan yakni bahaya bagi kaum muslimin. Karena masjid ini dibangun untuk mengintai dan merancang makar yang akan bisa menghancurkan kaum mukminin. Ini tempat sarang mereka merancang makar, sehingga dikatakan masjid dhirar, masjid yang dibangun dalam rangka untuk menimbulkan mara bahaya. Yang kedua, wakufron, masjid ini ditegakkan di atas asas kekufuran. Membangun masjidnya bukan karena dia beribadah kepada Allah, bertakarub kepada Allah, bukan karena dia ikhlas mata-mata mencari ridha Allah. Masjid ini dibangun di atas asas kekufuran. Wong mereka itu munafik dan mereka sedang kerjasama dengan Abu Amir Al-Fasiq yang tujuannya adalah untuk membuat makar kepada Nabi dan para sahabat. Wa tafriqan bainal mu'minina, dan tujuannya dalam rangka untuk memecah belah kaum mukminin. Tafriq, mempura-purakan mukminin. Sudah ada masjid, bangun masjid 50 meter di sampingnya lagi. Ini bisa membuat perpecahan di antara yakni kaum muslimin. Wa irsadan, dan masjid ini bangun dalam rangka untuk mengintai, memata-matai, mengintai, ini memperhatikan kondisi kaum muslimin. Liman haraballaha wa rasulah, yang diperuntukkan untuk orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, itu kalau dalam riwayatnya itu Abu Amir Al-Fasiq tadi, dan secara umum ya misi sampai kiamat, yang tujuannya kalau membangun markas untuk ini. Ini adalah termasuk tempat yang dikatakan dhiraran. Dan orang-orang munafik ini datang kepada Nabi dan sumpah-sumpah, in aratna illal husna. Orang munafik itu kalau soal lambi atau soal apa itu ya omongan itu selalu menampakkan yang bagus-bagus. Allah saja katakan wa idza raaitahum tujibuka ajsamuhum. Kalau kamu perhatikan jasadnya, tampilannya itu sangat mengagumkan. Tampilannya sangat mengagumkan. Koyok-koyok. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia bicara itu kamu akan dengarkan. Tapi tampilannya dan pembicaranya, tampilannya penuh dengan kepalsuan dan omongannya penuh dengan kedusaan. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menjadi saksi orang-orang munafik itu para pendusta. Kalau tampil koyok-koyok, mujahid kelas wahid nomor satu, mau berkorban jiwa raga untuk Islam, omongannya juga demenakan, empuk-empuk, manis, tapi dobos tok, jobonya kelihatan menakjubkan, jerunya bosok. Ini adalah munafikin. Dan sepanjang zaman itu akan ada orang model kayak gitu, sepanjang zaman. Melakukan kerusakan serusak-rusaknya juga dia punya alasan, oh niat saya bagus kok. Sungkem sama pendeta juga, sama paus juga, niatnya juga bagus. Sehingga melakukan perbuatan yang rusak, yang jelas-jelas itu secara agama nyolok motor rusak, juga punya alasan untuk membela perbuatannya tersebut. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tapi Allah itu menjadi saksi mereka ini para pendusta. Ini para munafikin. Dan orientasinya itu menyelamatkan aset dunia. Makanya mbok agama wajah juga didol dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Dan ini fitnah zaman diantaranya adalah ya bi utinahu bi aradhi minad dunia. Dia jual agama itu untuk mendapatkan dunia. Walaupun sampai jilat-jilat orang kafir musyrik sekalipun enggak apa-apa, yang penting dapat upah, yang penting dapat duit, yang penting dapat kocoran apa atau kucuran apa. Itu hinanya orang yang mereka menjual agama Allah Subhanahu wa taala. La taqum fihi abadan. Kata Allah, ya Rasulullah, kamu jangan sholat selamanya di masjid itu. La masjidun usisa ala taqwa min Allah, ala taqwa min awali yaumin. Sungguh masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan, yaitu Masjid Quba yang Nabi datang kemudian bersama dengan para sahabat membangun Masjid Quba, sehingga masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Masjid Quba di antara sunahnya orang yang mereka berjalan dari rumahnya, kalau hotel ya hotelnya, dalam keadaan dia berwudu dari rumahnya atau hotelnya, lalu berjalan menuju Masjid Quba, ya jalan kaki atau naik kendaraan, lalu salat di Masjid Quba, salat sunat atau salat wajib, dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Ini diantara kota Masjid Quba. Masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan ini dibangunnya memang dalam rangka untuk yaitu membina keimanan, ketakwaan, menyubur makmurkan iman dan takwa. Masjid itu dibangun itu untuk itu. Sehingga masjid dibangun itu bukan sekedar untuk sholat lima waktu terus ditutup, dikunci mati sehingga enggak ada orang masuk masjid lagi. Masjid dibuka biak untuk ya ini manusia mengadukan segala macamnya kepada Allah, dan juga untuk merancang semua kegiatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memakmurkan masjid itu makmur fisiknya dan juga makmur kegiatannya. Jangan fisiknya megah kayak istana tapi penghuninya kopong, kotong-kotong, kegiatannya enggak ada kecuali malah untuk nyanyi-nyanyi, untuk dangdut, untuk kentrungan, untuk macam-macam. Enggak ada kegiatan yang meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari cahaya ilmu. Ini adalah masjid yang tidak berfungsi sebagaimana fungsi didirikannya masjid. Masjid itu dibangun untuk sebagai poros, markas meniupkan ruh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fihi rijalun yuhibbuna ayatataharu. Di dalam masjid ini orang-orang itu suka untuk membersihkan, menyucikan diri. Di masjid itu tempatnya untuk tempat yang bersih dan tempat untuk membersihkan diri. Gak boleh di masjid najis. Ya ini ke masjid hendaknya dia ini dijauhkan dari barang-barang najis. Maka ketika para sahabat melihat ada orang badui, tahu-tahu dia mojok tur, mau di beresi para sahabat Nabi karena marahnya, masjid tok dikencingi. Maka Nabi katakan, da'uhu, biarkan, biarkan dulu sampai selesai. Karena kalau di grebek ya madharatnya lebih besar dibandingkan dengan yaitu dibiarkan dulu. Maka naik mungkar itu ya pakai pertimbangan. Naik mungkar itu kalau menimbulkan madharat yang lebih besar itu tidak boleh dilakukan inkar mungkar. Inkar mungkar itu alternatifnya satu, hilang kemungkarannya itu, ini wajib dilakukan naik mungkar. Yang kedua, tidak hilang tapi berkurang, wajib dilakukan naik mungkar. Yang ketiga, 50-50, boleh jadi hilang berkurang, hilang atau berkurang atau enggak sama sekali. Ini majal istihad, tinggal bagaimana kemudian dia berpikir yang lebih dalam lagi mana yang dipilih. Yang keempat, menimbulkan madharat yang lebih besar, maka dia tidak boleh melakukan naik mungkar karena akan menimbulkan madharat yang lebih besar. Sehingga naik mungkar itu tidak hanya asal melakukan yaitu naik mungkar. Kemudian, alhamdulillah, Maka Nabi katakan dauhu, biarkan, biarkan dulu. Setelah selesai takaya sudah selesai, maka naik panam sati masjid itu tempatnya sholat, baca Quran, enggak boleh ada barang najis. Diajari sangat, adika dibilangi sangat lembut, sangat bagus. Sampai orang Badui ini saking terkesannya dengan cara Nabi menasihati itu, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ghairana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan kau rahmati seorang pun selain kami berdua. Nabi katakan, kamu telah membatasi sesuatu yang luas. Nah, coba nanti tadi kalau langsung diuyak-uyak gitu, baru tur diuyak-uyak gitu, langsung mandek, itu kayak kecepatan 100 km di rem mendadak, bisa jungkel-jungkel, bahaya. Atau juga bisa malah muncrat-muncrat kemana-mana karena diuyak-uyak. Maka Nabi suruh ini selesaikan dulu, setelah itu diajari bagaimana cara menghilangkan najis. Ya kalau zaman itu karena pasir, Nabi perintahkan ambil ember kemudian disiram pakai air ember itu sehingga ngeresep, hilang najisnya. Itu kalau pasir ngeresep, tapi kalau keramik ya bukan disiram, ya disiram tapi dipel, sehingga intinya najisnya itu menjadi gini hilang. Muslim itu yuhibbuna ayatataharu. Muslim itu orang yang suka sesucen. Sesucen itu ada dua, sesucen dohir dan sesucen batin. Maka kita ini diajarkan Nabi kalau bisa itu enggak pernah lepas dari wudu. Begitu kita hadas, ya wudu lagi. Bukan berarti kita enggak boleh kena kotor, ya boleh, tapi dalam kondisi suci. Macul kotor enggak? Ya macul ora kotor, gimana macul yang ngendi? Ya macul kecipratan-cipratan, ya kena lendut-lendut, ya kotor, tapi kan suci. Dia dalam keadaan suci, tidak berhadas. Bengkel ya kotor, oli dan macam-macam, tapi dia punya kayak ini sucen. Sehingga badannya, bajunya, badannya itu dan tempatnya itu dijauhkan dari najasat. Jangan muslimin ting klumbruk najis tok, ting celepret, ning awak, ning gon-gon, sehingga jijikkan. Ini bukan pola hidup ini kaum muslimin. Muslimin bersihkan dan jauhkan dari najasat yang zahir. Dan lebih daripada itu juga sesucen dengan jadi najasat batin. Najasat batin itu yang paling parah adalah syirik, kufur, bid'ah, maksiat, itu semuanya najasat batin. Sesucen dari najasat artinya membersihkan hatinya dari semua najis, nyadis, batin seperti itu. Wallahu yuhibbul mutatahirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan diantaranya bagaimana kita baik sesucian dohir maupun sesucian batin. Ya, orang yang paling menjaga kesucian baik yang dohir maupun yang batin itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kadung kena reget, ya dibersihkan. Dibersihkan. Ya kalau regetnya apa namanya itu endut, ya segera dicuci hilang. Tapi kalau regetnya itu reget maksiat, ya nyucinya dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin. Apakah orang yang mereka membangun bangunannya di atas dasar ketakwaan kepada Allah dan mencari ridha Allah, khairun, itu yang lebih baik. Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Atau yang lebih baik itu orang yang bangun bangunan di pinggir jurang, kemudian ikut jugruk sak bangunannya, gelontor sampai lembah jahannam. Mana yang lebih bagus? ya tentu yang membangun bangunan di atas dasar ketakwaan kepada Allah dan keridhaannya, itu kayak bangun bangunan istana kemudian akhirnya adalah surga. Tapi kalau dia melakukan amalan yang dibangun di atas dasar kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, niat yang buruk, itu kayak bangun bangunan di pinggir jurang kemudian jugruk kemudian longsor ke lembah jahanam. Maka seorang mukmin bagaimana membangun amalnya itu senantiasa di atas dasar ketakwaan kepada Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Zalim itu ada tiga macam. Zalim kepada Allah itu bentuknya kufur dan syirik, ini zalim. Wal kafiruna humudz zalimun, orang kafir itu zalim. Ya zalim, lawong dunia saisine ciptaan Allah direnungkan sebentar juga dia bisa menyimpulkan adanya Allah. Ayat Allah juga tersebar di mana-mana sehingga enggak ada yang bisa diingkari. Lah kok kayak orang tutup mata tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala, ini ya zalim. Ibunya yang ngelahirkan, yang ngandut 9 bulan ngelahirkan toh nyowo nganti ngeden-ngeden ngarep mati, kemudian ngerawat sampai gede diupaini dipangani kacilik tekan gede bareng gede kemudian enggak ora gelem ngakoni ibune. Ya ini sangat kufur. Itu menungso. Apalagi kalau kemudian Allah yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua, zalim kepada sesama. Kalau zalim kepada Allah ini, kalau dia mati dalam kondisi tidak bertaubat kepada Allah, maka khalidan finnar, dia akan melesak ke jahanam dan kekal di dalamnya. Kalau zalim kepada orang ini juga bahaya. Kalau di dunia enggak diselesaikan, itu nanti akan diselesaikan Allah di akhirat. Caranya kalau antum punya kebaikan, maka kezalimannya harus dibayar dengan kebaikan yang kita punya. Ternyata kebaikan kita pakai bayar sampai ludes entek, sedangkan kezalimannya belum selesai, maka keburukan orang yang kita zalimi diambilkan Allah, digabungkan pada keburukan kita. Maka dikatakan Nabi, ada orang-orang yang bangkrut, dia datang kepada Allah dengan banyak pahala, nggawa pahala banyak, tapi ternyata juga utangnya banyak, sehingga disaurkan ternyata masih kurang. Kadang di dunia juga gitu, kita suki mblegedu wakeh asete duite, kita wakeh utangi luwih akeh, utangnya luwih akeh, sehingga untuk nyaur ternyata ini kurang, enggak cukup. Ini walaupun dia punya mobil, punya kapal, punya apa, statusnya fukara. Fukara di mobil, utangi sak wah, utangnya lebih banyak dibandingkan dengan ini asetnya. Kalau ditotalkan bisa kurang. Ini zalim kepada orang ini harus diselesaikan di dunia. Kalau enggak diselesaikan di dunia, nanti di akhirat akan diselesaikan oleh Allah, dan itu lebih sulit urusannya itu. Dan enggak ada yang mau memaafkan, enggak ada di akhirat itu. Enggak ada yang mau berbuat baik sedikit pun untuk melepaskan kebaikannya, enggak ada. Semuanya butuh kebaikan di waktu itu. Maka di dunia ini masih lebih ringan untuk menyelesaikannya sebelum kedaluan mati, sebelum nanti diselesaikan di akhirat. Maka kalau punya urusan kezaliman di dunia, kata Nabi, mangkanat matlamatun indahu li akhihi falyastahlalhu al-yawma. Barang siapa yang di dunia itu memiliki kezaliman kepada saudaranya, fimali awfi irdi, baik dalam harta atau kehormatannya, hendaknya diselesaikan sekarang, sebelum nanti datang waktu enggak ada lagi pembayaran dengan mas perak atau dengan rupiah, dunar, dinar, dolar, tapi dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri dalam bentuknya maksiat. Semua kezaliman enggak disukai oleh Allah Ta'ala, hanya tingkatnya berbeda-beda. Ini ikhwan yang kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan bahasa yang akan datang, bismillah. itu pembahasan wujubu ma'rifatil akidah Islamiyah, wajibnya mengenal akidah Islamiyah. Demikian, semoga manfaat dan semoga antum juga nyimak pembahasannya, download kitabnya sehingga bisa lihat apa pelajaran kita, sehingga ada manfaat yang lebih dibandingkan sekedar dengar. Dengar juga kalau bisa dengar nyatet, sehingga bukan hanya denger tok, denger tok itu biasanya terus hilang, makanya kayak tumbuh bolong di soi, lombok di soi perang kintal ya tetap bolong-bolong, blong-blong, enggak ada nyantol, sebabnya bolong. Ilmu itu kata Nabi, kata para ulama, Nabi katakan ilmu itu adalah barang buruan, maka kalau dapat ilmu catat supaya bisa dikoleksi, jangan itu manuk ditangkap, itu manuk ditangkap dicul lagi meneh, sehingga enggak kumpul-kumpul. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.